Para utusan Paus kalih. Rikala rauh rerainan Pentakostane, sewatek anake sane percaya ring ide yang Yesus pada mepunduh ring setunggiling genah. Tan perarapan, jegwinten suara mekuus rauh saking ambarane, suaran nyani sekadi kuusan angin baret, jur ngebekin umah genah ipune mepunduh. Raris ipun sarang sami mangihin, geni merupo sekadi layah-layahan, samoh ngencegin ipun suang-suang. Iri ke ipun sarang sami pada kebekin antuk ide sang yang roh suci, tumuli ngawitin mebaos ngangen baso sane melian liana, manut paican ide sang yang roh suci ring ipun suang-suang. Duk punike, ring Yerusalem katah wenten anak Yahudi sane sadu, sane rauh saking negara-negara sane wenten ring sekubing jagat. Rikala ipun sareng sami miragi suara sane mekuus punike, ipun sami pada rauh pegrunyung. Ipun sareng sami pada keblegbegan, santukan ipun suang-suang pada miragi para utusane mebebaosan ngangen basanipune suang-suang. Ipun sareng sami pada bengong tur angob, sarwi mebaos asa puniki. Boyoke anake sane mebaos puniki jatme wadan wewengkon Galilea. Napi awenanipun irago sareng sami miragi ipun pada mebaos ngangen baso wadan iragane suang-suang. Irago puniki anak wadan saking wewengkon Partia, Media, miwah Elam, saking Mesopotamia, Yudia miwah Kapadokia, saking Pontus miwah Asia, saking Prigia miwah Pamfilia, saking jagat Mesir miwah sewewengkon Libya, sane nampak ring koto Kirene, ring pantaran iragane iriki wenten taler, sane rauh saking koto Roma. Inge puniko anak Yahudi, miwah jatmo boyo Yahudi, sane ngagem agamo Yahudi. Tur wenten taler ring pantaran iragane, sane rauh saking pulo Kreta, miwah jagat Arab. Irago sarang sami, pada miragi ipun pada mebaos ngangen basan iragane suang-suang. Nyerita yang inek pekarian-pekarian, sane agung turluwe, sane kekardi antuk ide sang yang widiwase. Ipun sami pada angob tur bengong, saha saling takenin sapuniki. Napike pitegas ipun puniki? Nanging, wenten sane lianan minjulin para utusane antuk baos kadi asa puniki. Anake puniki, sami pada punya ulihan ipun nginum anggur. Irike dane Petrus raris ngadeg, kesarengin antuk ipar utusan sane solas diri, tur antuk suara sane jangih, dane ngawitin mepidarte ring anake akeh punike sapuniki. Inge para semeton sane wenten ring koto Yerusalem, pirengan je atur tiange. Sane mangkin tiang jaga nguningayang, punapi tegas paindikane puniki. Anake puniki sinamian, boyo je punyah, sekadi panyenguh ragane, santukan puniki wau jam sio semeng. Nanging paindikane puniki, manut ring sabdan ide sang yang widiwase, sane kewecana yang melantaran Nabi Yoel, kadi asa puniki. Ide sang yang widiwase mesabde, di penemayan mekire pragat gumine, ulun lakar ngadakang paundukan-paundukan ane buko kene, ulun bakal nyeriokang roh ulun sig sekancan manusane. Pianak-pianak kitane ane muani muah ane luh, lakar pada nartayang paundukan-paundukan ane lakar adakang ulun. Bajang-bajang kitane bakal pada ningalin ciri sipto jati. Buina odah-odah kitane bakal pada man ipian. Didinane ento ulun masih bakal nyeriokang roh ulun, sig pare-parekan muah panyeruan ulun. Tur iyo pada bakal nartayang paundukan-paundukan ane lakar adakang ulun. Ulun bakal ngadakang praciri bedur di langite. mua ketawahan-ketawahan beten di gumine. Lakar ada getih mua api, mua andus melepuk. Matan aine lakar remrem, bulane lakar barak buko getihe. Setonden teke penemayan ide sang penembahan ane agung turluwe. Buine nyenje ane nyamat parap ide sang penembahan, ia lakar kerahayuang. Inge para semeton Israel, indayang pirengang atur tiange puniki, ide yang Yesus saking koto Nasaret punike, sanedados utusan ide sang yang widiwasa, sampun kesinahang ring semeton mesrane preciri-preciri, ketawahan-ketawahan, miwa ciri-ciri sane kekardi anto ide sang yang widiwasa melantaran ide. Semeton ngerage sampun uning ring painikane punike, santukan indike punike, kelaksana yang ring pantaran semetone. Manut pekayunan miwa rencanan ide sang yang widiwasa, ide sampun mastiang mangdo ide yang Yesus keserahang ring semeton, tur semeton nyedayang ide, melantaran semeton nyerahang ide ring anake sane madoso, mangdane ide kepentang kepacek ring salibe. Nanging ide sang yang widiwasa, sampun nangiang ide saking pantaran anake padem, tur mebasang ide saking sengsaran patine, santukan kekuasaan patine, nenten meresidayang ngereh ide. Santukan ngeniang painikan idane punike, ide sang Prabu Daud sampun membaos asa puniki. Titiang tansah ngeneng-neng ide sang penembahan, santukan ide melinggo ring kenawan titiange, kantos titiang nenten pacang onyah anyih, miwah nemu kemewahan. Melantaran painikane punike, mana titiange gargite, tur jiwan titiange kebekin antuk keliangan, tur dewek titiange pacang pulih perarian saha tentrem rahayu. Santukan pelungu iratu nenten jago ngutang jiwan titiange ring pati loke. Pelungu iratu tan jago manggayang parekan pelungu iratune, sane astiti bakti pacang nemu sengkale. Pelungu iratu sampun metujuhin titiang margi, sane ngungsi urip, turing ajeng pelungu iratu titiang tansah kebekin antuk keliangan. Inggih semeton, tiang patut terus terang matur ring para semeton, ngeniang ring indik leluhur iragane, ide sang Prabu Daud. Ide sampun sedo tur kependem, miwah genah idane kependem, kantun panggihin irage rauh mangkin. Ide punike merago nabi, tur ide uning ring janjin ide sang yang widiwasa, sane kerawang ring ragan idane kadi asa puniki. Mungweng ide sang yang widiwasa sampun mesumpah, mungweng saking keturunan ide sang Prabu Daud, sane jagi kadegang nyeneng Prabu, sekadi ide ngerage. Ide sang Prabu Daud sampun ngaksi paindikan, sane pacang kekardi antu ide sang yang widiwasa, punike awinan ide maosang indik nyeneng ide sang Prabu sane kejanjiang punike, saking pantaran anake padem, kadi asa puniki. Ide nenten jaga kebanggayang ring pati loke. Anggan idane tan jaga rusak. Ide sang yang widiwasa sampun nangiang ide yang Yesus puniki, saking pantaran anake padem, tur tiang sarang sami puniki, makadada saksin paindikane punike. Ide sampun ketangiang tur kelinggihang ring singesanane, sane mewisese ring tengen ide sang yang widiwasa, tur ide sampun rimo ide sang yang roh suci, sane sampun kejanjiang anto ajin idane. Ide sang yang roh suci punike, talar sampun paicayang ide ring tiang sarang sami, sekadi sane sampun aksi miwah pireng semeton iwau. Santukan boyo ide Daud sane munggah ke swargan, nanging ide ngerage ngandike asa puniki. Ide sang penembahan mesabde ring penembahan titiange, negak je cening dini, ditongose ane ledangin aji. Kanti musuh-musuh ceninge lakar dadiang aji, pejegjekan batis ceninge. Dadosipun sewatek bangsa Israel, patut sami pada tatas uning, mungweng ide yang Yesus, sane sampun pentang tur pajak semeton ring salebe punika. Ida sane sampun kadegang dados penembahan, miwah Prabu sane kejanjian antuk ida sangyang widiwasa. Riwau anake akeh punika miragi paindikane punika, sami pada deg-deg renyuh mana ipuni, tumuli ipun pada nunasang ring dane Petrus, miwah para utusane sane lianan sapuniki. Inggih para semeton, punapike sane patut laksana yang tiang. Pesaur dane Petrus sapuniki. Pada kutang je dosa-dosan semetone suang-suang, raris melukat dados pengiring ide sang yang Yesus Kristus, mangdo dosa-dosan semetone kampurayang, raris semeton jago nampi ide sang yang roh suci, paican ide sang yang widiwasa. Santukan janjin ide sang yang widiwasa, mulo ketibo ring semeton miwa oko okan semetone, taler ring sekancan anake sane doh-doh, inggih punike sewatek anake sane kesengin pedek tangkil antu ide sang penembahan, widin iragane. Semaliho, akeh pisan baos miwah pitutur sane kewedalang antuk dane Petrus, anggen dane miteketin miwah mituturin anake akeh punike, asa puniki baos danene. Edohang je ragan semetone saking pesisip, sane pacang nibenin soroh jadmane sane corah puniki. Saking pantaran anake punike, akeh sane percaya ring kesaksian dane Petrus, tumuli ipun pada kelukat. Dok rahino punike, wenten sawetaro tigang tali diri akeh ipun, anak sane ketungilang ring sewatek anake sane percaya ring ide sang yang Yesus Kristus. Ipun sami tansa geleng tur telep ring paurukan para utusane, sahetuan ring sejroning petungilan. Ipun tansa nungil sarang-sarang nunas bujana suci miwah ngastawa. Iri ke akeh perciri miwah ketawahan sane keadakang antuk ipar utusan, sane ngawinang sekancan anake pada keresresan. Sewatek anake sane percaya ring ide yang Yesus, sami pada pagoh sejroning petungilan, dur sekancan pederbeannya, maka sami ke dadosang dui tengah. Ipun pada ngadol arte beranannya ni, dur jinahne kedumang sarang sami, manut ring keperluannya ni suang-suang. Nyabran rahino ipun pada seguluk tur telep mebakti ring periangan agung, semalihe medar sarang-sarang ring umah-umah ipuni, meduluran manah sane liang tur ngalap kasor. Ipun sarang sami taler muji ide sang yang widiwasa, tur ipun ketersnain antuk anake sinamian. Semalihne, nyabran rahino ide sang penembahan, nguwohin petungilani puni, antuk anak sane kerahayuang.